sampai kapan song terus ketiki ngenteni tetesi embun ngarep riko nyiriami ati hang alung iki. Song nong riko koyong ngurias pianyu sekoro sing ono putus-putus lan uli ketika